bagaikan kenangan tersimpan bersama sama. Segala canda tawa dan ceria terangkai di sini, jadi bagian cerita perjalanan ini. Ingatkah kawan-kawan akan janji dan impian kita? Selalu bersama, takkan pernah terpisah. Selalu bersuka cita, nikmati dunia. Bersinarlah terus bagaikan bintang-bintang, menyinari malam kelam yang datang. Terbanglah tinggi, arungi luas angkasa. Suka cita, nikmati dunia.